بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Kitab Tauhid yang kedua Al-Kabair, yang keduanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan bab yang ke-18 di Kitab Tauhid, bab majaa anna sababa kufri bani Adam, bab apa yang menjelaskan bahwa sesungguhnya sebab kekufuran Bani Adam, wa tarkihim dinahum, dan mereka meninggalkan agama mereka itu adalah wulgulu fisolihin, yaitu berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang soleh. Di sini beliau akan menyebutkan bahwa di antara sebab kekafiran yang muncul dari Bani Adam, dari keturunan Nabi Adam AS, demikian juga mereka meninggalkan agamanya itu adalah dengan sebab mereka berlebih-lebihan terhadap orang soleh di dalam memuji mereka, menyanjung mereka, demikian juga memuliakan mereka orang-orang soleh. Setelah pada pertemuan telah lewat disebutkan oleh beliau bahwa Nabi SAW tidak mampu memberikan hidayah, taufik untuk masukkan seseorang kepada Islam, walaupun mereka adalah orang yang beliau cintai secara tabiat, atau beliau inginkan, beliau cintai untuk kemudian mendapatkan hidayah masuk Islam, tetapi Nabi tidak mampu. Dan Nabi SAW mampu memberikan hidayah, irsyad, memberikan penjelasan, ini adalah jalan yang lurus, jalan yang membawa kepada surga, ini adalah jalan yang menyesatkan. Tetapi untuk memberikan hidayah, taufik agar mereka masuk Islam, itu hanyalah hak Allah SWT. Maka di sini bisa menunjukkan bahwa peribadahan itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang makhluk pun yang mampu memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peribadahan itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bahkan pada bab sebelumnya juga bahwa para malaikat yang mereka itu terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun mereka tidak bisa menciptakan satu kulit biji dari kurma atau yang lebih rendah, tidak mampu. Makanya menunjukkan peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang beliau akan menyebutkan dalam bab ini bahwa di antara sebab kekufuran, bahkan dikatakan adalah sebab yang pertama mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka terlalu menyanjung orang-orang soleh secara berlebihan sampai melampaui batas, bahkan kemudian mereka beribadah kepada orang-orang soleh tersebut. Disebutkan di sini oleh beliau yang membawakan ayat dalam surat An-Nisa ayat 171 yang menjelaskan bab ini. Wa qaulullahi ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallah illa al-haq. Wahai ahlul kitab, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang mana orang Yahudi mempunyai Taurat yang turun kepada Nabi Musa, dan orang-orang Nasrani mempunyai Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam. La taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebihan di dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq. Dan jangan kalian berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala kecuali yang benar. Innamal Masih Isa bin Maryam, sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam, disebutkan bahwa dijuluki dengan Al-Masih karena beliau mengusap orang yang buta, kemudian orang itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mengusap, demikian juga orang yang sakit kemudian sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun Dajjal juga diberi nama, dijuluki dengan Al-Masih, ya, karena salah satu dari matanya itu adalah Musiha, yakni dalam badan buta. Salah satu dari matanya itu adalah buta, bukan seperti inap, seperti anggur. Yakni sama-sama dijuluki dengan Al-Masih, tetapi perbedaannya tadi disebutkan. Isa ibnu Maryam dinisbahkan kepada Maryam karena beliau tidak mempunyai bapak. Dinisbahkan kepada ibunya Maryam. Dan itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mampu menciptakan makhluk ya dengan ibu tanpa bapak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan Nabi Adam tanpa ibu dan tanpa bapak. Dan mereka ulama menyebutkan juga bahwa istri Nabi Adam Hawa ini mempunyai bapak, tidak mempunyai ibu. Adapun Isa ini beliau mempunyai ibu yaitu Maryam alaihissalam dan tidak mempunyai bapak. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kemudian tersesat orang-orang Nasrani. Rasulullah wa kalimatuhu. Isa ibnu Maryam itu adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Alqaha ila Maryam, yang Allah lemparkan kepada Maryam. Ini kun fayakun. Jadilah maka jadi. Allah berkehendak untuk kemudian Nabi Isa di dalam perut ibunya berupa janin Maryam alaihissalam, walaupun tidak ada di situ bapaknya, tidak ada jima dan sebagainya, Allah berkehendak demikian. Wa ruhum min, dan ruh minhu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita baca ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam Adawul Bayan. Ayat ini menunjukkan, ini surat An-Nisa ayat 171, bahwa orang-orang ahli kitab dilarang untuk kemudian gulu di dalam agama mereka, khususnya di dalam permasalahan Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Nasrani ya berlebihan di dalam diri Nabi Isa alaihissalam sampai dianggap sebagai salah satu dari tiga sesembahan itu. Sebagian mengatakan dialah adalah sesembahan itu, ada yang mengatakan bahwa itu adalah satu dari tiga, ya demikian. Sedangkan orang-orang Yahudi kebalikannya, ini menuduh Maryam ibunya Nabi Isa ini berzina, kemudian lahirlah di situ Nabi Isa. Demikian juga perusahaan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, kemudian Nabi Isa diangkat. Bal rafa'allahu ilaih, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa itu ke langit. Ya. Hadapan Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, kemudian nanti akan diturunkan di muka bumi. Dan itu termasuk dari tanda-tanda dari kiamat. Kemudian Nabi Isa lah yang membunuh Dajjal. Dan situ ada Imam Mahdi, Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Nama demikian juga bapaknya dan sebagainya seperti Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ayat ini adalah peringatan untuk orang-orang ahli kitab, demikian juga kita kaum muslimin untuk tidak berlebih-lebihan di dalam agama. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di Qaul Mufid, ya, wah, ya, kalau kita lihat di judulnya itu, maja anasabab kufri bani Adam wa tarkihim dinahum. Kenapa dibaca dinahum? Boleh sebutkan di Qaul Mufid bahwa dinahum itu sebagai maf'ulnya, maf'ul bih, ya, dari tarkihim, ya. Kalau kita belajar nahwu sebutkan di situ bahwa masdar, ya, dia bisa berbuat seperti apa, seperti fi'il, sehingga dinaum ini sebagai maf'ul bih. Kemudian beliau menyebutkan apa itu gulu. Pembahasan kita sekarang adalah bahwa gulu, ya, itu adalah di antara sebab dari sesatnya Bani Adam, gulu terhadap orang-orang soleh. Gulu itu adalah yang bisa ditulis sebagai gulu huwa mujal wasatil huwa mujal wasatul had fisana madhan Aukathan. Bulu itu adalah melebihi batasan di dalam memuji. Ya, baik itu adalah berupa yakni sanjungan ataupun celaan. Ini demikian sebutnya. Jadi guru itu adalah melampaui batas di dalam mencela ataupun di dalam memuji. Yang dimaksudkan di sini adalah mujawazatul haddi fi sana madhan. Yang dimaksudkan di sini adalah guru berlebihan di dalam memuji. Adapun orang-orang Nasrani mereka berlebihan di dalam memuji Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan di Adwa'ul Bayan ya fi idahil Quran bil Quran yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Amin As-Singkiti rahimahullah. Disebutkan di halaman 437 jilid yang pertama ketika beliau menjelaskan ayat ini. Ya la kitab la taghlu fi dinikum hadzal ghulu alladhi nahau anhu. Ghulu, berlebihan di dalam memuji yang dilarang ini adalah qaulul ghairu haq, ucapan yang tidak benar. Wa qaulul ba'dhim, yaitu ucapan mereka. Apa itu berlebihannya itu? Tiga ternyata. Orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu mempunyai tiga perkataan di antara mereka sendiri. Inna Isa ibn Allah, bahwa Isa itu anaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu berlebihan dalam hal itu. Allah itu mempunyai anak yaitu Nabi Isa. Ini yang pertama. Wa qala ba'dihim, sebagian mengatakan bahwa Allah Isa itu, Nabi Isa itu adalah Allah sendiri. Wa qala ba'dihim huwa ilahun ma Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Pendapat yang ketiga di antara mereka bahwa Isa itu adalah ilah sesembahan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada buktinya di dalam Al-Qur'an. Wa qala an-nasara al-masih ibnu Allah, ini dari yang pertama. Surat At-Taubah ayat 30. Orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih Isa itu adalah ibnu Allah, anaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Itu pendapat yang pertama tadi, bahwa Isa itu adalah, ya, pendapat yang kedua, bahwa Isa itu adalah Allah sendiri. Ya. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Allah itu adalah Isa. Itu mereka sendiri berbeda-beda pendapatnya ketika menganggap Nabi Isa itu. Kemudian mereka juga mengatakan pendapat yang ketiga yaitu apa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Surat Al-Maidah ayat 73. Ini. Kemudian beliau menjelaskan bahwa gulu itu ya yang dilarang itu meliputi dua. Kemudian menyebutkan ucapan Imam At-Tirmidzi wa tamadahu Al-Qurtubi, ini ucapan Al-Qurtubi. Fayakunul gulu al-manhi anhu syamilan litafrid wal ifrad. Gulu berlebihan di sini masuk di situ tafrid, masuk di situ tafrid. Ini mengurang-urang. Wal ifrad melebih-lebihkan, masuk di dalamnya dua itu sifat gulu di situ. Ya. Dan ulama menyebutkan bahwa qararu al-ulama anal haq wasithah baina tafrid wal ifrad. Mereka mengatakan kebenaran itu adalah di antara yang berlebih-lebihan dan yang mengurang-urang. Maka disitulah letaknya kebenaran itu. Jadi kemudian disebutkan juga bahwa Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa gulu yang dilarang itu meliputi dua, tafrid mengurang-urangi, yaitu apa? Qalu minal buhtan ala Maryam aidon, yakni mereka menuduh Maryam ibunya Nabi Isa itu tadi sebagai apa? Sebagai seorang yang telah berzina. Ini masuk juga di sini di dalam definisi gulu. Jadi gulu Imam Syafi'i menyebutkan ucapan Imam Al-Qurtubi bahwa masuk di situ apa? Mengurang-urangi juga. Menuduh bahwa Maryam alaihissalam itu melakukan perzinahan sehingga lahir di situ Nabi Isa. Naudzubillah. Kemudian juga yang tadi disebutkan berlebihan terhadap Nabi Musa, Nabi Isa di dalam apa? Di dalam menyanjungnya sampai menganggap dia sebagai Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Dan kebenaran itu adalah apa? Yang pertengahan, ya. Yang pertengahan. Kemudian beliau menyebutkan syair wala taghlu fi syai'in minal amri waqtasid ila tarafai fasrul amr damimu. Jangan gulu di dalam sesuatu dari perkara. Waqtasib, dan sederhanalah. Ya. Ila tarafai, setiap dua yang dia itu saling bertentangan, berlebihan dan mengurang-urang itu, ya, dalam qasdil umur, perkara yang sederhana itu damim, jelek. Jadi yang bagus itu yang tengah-tengah. Beliau menyebutkan seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan yang tadi kita sebutkan, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan ruh minhu, hunya ini minhu, apakah min berarti maknanya itu adalah sebagian dari Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan laisat lafdhu minhu, tidaklah lafdhu minhu darinya. Jangan kita beranggapan itu adalah litab'id, sebagian, yakni sebagian dari Allah. Tidak. Kama yas'umuhu an-nasara iftira'an Allah, sebagaimana pendapat orang Nasrani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Walakin min, akan tetapi min di sini adalah guna litida'i ghayah, ya, min di sini. Jadi kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, kalimat kun fayakun. Demikian juga ruh minhu. Min di sini bukan berarti maknanya adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tab'id namanya, bagian, bukan. Yang dari situ, ya, dari pemikiran itu tersesatlah orang-orang Nasrani. Ruh minhu, yakni ruh sebagian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mereka tersesat. Sebagaimana pendapat orang-orang Nasrani ini. Akan tetapi min di sini adalah litidail ghayah, awal dari suatu yang dia itu kemudian puncak. Ya, yakni anna mabda'a dzalika ruh alladzi wulida bi Isa hayyan min Allah taala. Ini. Jadi min di sini adalah awal dari sesuatu. Sesungguhnya mabda' awal dari ruh yang dilahirkan dengannya Isa dalam keadaan hidup itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Sebagaimana apa? Sebagaimana ayat yang lain untuk menjelaskan jelas sekali. Wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian apa-apa yang di langit, demikian juga yang di bumi, semuanya minhu, darinya, yakni kainan mabda'u dzalika kullu minhu jalla wa ala. Yani awalnya itu semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya, demikian. Bukan berarti bagian, ya, bukan. Tetapi awal semua itu adalah Allah yang menciptakannya. Ya, demikian beliau sebutkan di Adwal Bayan. Kemudian kita menyebutkan setelah itu bahwa di antara bentuk kesesatan adalah mereka berlebihan di dalam orang-orang soleh. Orang-orang Nasrani berlebihan terhadap Nabi Isa AS. Adapun umat Nabi Muhammad SAW yang kita perhatikan sekarang ini, bagaimana Syekh Utsaimin mencontohkan, beliau mengalami sendiri, penulis buku Qaul Muqit ini, syarah dari Kitab Tauhid. Berlebihan kaum muslimin di dalam Nabi SAW, dan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Bagaimana mereka kemudian, ya, ketika melakukan ibadah haji atau mungkin ibadah umroh, sebutkan nanti kita baca, ini sebagian mereka punggungnya itu membelakangi Ka'bah, yakni dia menempel dengan Ka'bah tapi membelakanginya, kemudian wajahnya itu menghadap ke arah Madinah, ke arah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menganggap bahwa kedudukan ini yang lebih mulia daripada Ka'bah, daripada Ars dan yang lainnya. Ini dengan menghadapkan wajahnya itu kehadapan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini terlalu berlebihan, dan itu bisa diperhatikan, ya. Di antara mereka kalau di tempat kita ini, yaitu tawaf di kuburan orang-orang soleh. Ini bukan sesuatu yang kemudian, wah ini tidak ada di sebagainya, bisa dibuktikan dan tidak perlu untuk kemudian melihatnya sebenarnya. Tapi demikian keadaan mereka. Disebutkan di sini di halaman 391. Wa nahani itra' fi qawlihi wa alaihi salatu wasalam. Dan Nabi SAW melarang untuk kemudian berlebihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama atratin Nasara Isa ibn Maryam. Nanti ada sebutkan di sini. Sebagaimana orang-orang Nasrani itu berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Di anak itra, karena itra wal gulu dan berlebihan itu yu'addi ila ibadati kama huwa al-waqi'an. Karena itra, berlebihan, ya, kemudian juga gulu, melampaui batas di dalam memuji itu, itu akan membawa kepada peribadahan, menyembah, ya, sebagaimana terjadi sekarang ini. Bukan di halaman 391 di Paul Mufid ini. Bayujat inda kubrihi, maka didapati di sisi kuburan Nabi itu fil Madinah man yas'aluhu, orang-orang yang minta kepada Nabi Muhammad yang ada dalam kuburan itu. Walaupun di situ kita perhatikan ada penjaga-penjaganya, ya, penjaga-penjaganya dari syurtah, ini istilahnya polisi-polisi. Setiap orang yang kemudian menadahkan tangannya ke hadapan kuburan Nabi dilarang, atau berlebih-lebihan yang mengusap-usapnya dan sebagainya dilarang. Tapi di situ ada juga masih orang yang dia itu meminta di sisi kuburan Nabi. Fayaqul ya Rasulullah, sambil mengatakan wahai Rasulullah, al-madad al-madad, tambahan-tambahan, entah rezeki atau bantuan atau semisalnya. Ya Rasulullah aghithna, wahai Rasulullah aghithna, ya lindungilah kami, ya demikian juga hilangkanlah kesulitan kami. Ya Rasulullah bila dunia ya bisa, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, negeri kami dalam keadaan kering. Mintanya kepada siapa di sini? Kepada Nabi SAW. Kalau yang belum punya harta, mungkin tawaf atau di atau berdoa di samping kuburan-kuburan orang-orang soleh, wali dan sebagainya. Allah Ustaz. Wahakata dan demikian itu. Waraitu ya'ni rajulan yatullah tahta mizabil Ka'bah. Aku melihat seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah di bawah mizab Al-Ka'bah. Yani Ka'bah di situ ada tempat untuk dulu mengalir air di situ, ya kan? Kalau terjadi hujan dari atapnya itu, mizab atap itu, muwalian dahrahu al-bait, membelakangi punggungnya itu ke arah membelakangi bait Ka'bah, Ka'bah di belakangnya. Mustaqbilal Madinah, menghadap ke Madinah. Jadi dia ada di situ, tetapi bagaimana punggungnya itu ditempelkan di Ka'bah, membelakanginya, kemudian dia menghadap ke Madinah. Li'ana istiqbal al-qabr indahu asraf minat istiqbal al-Ka'bah. Karena menghadap ke kuburan Nabi itu di sisi dia itu lebih mulia daripada menghadap ke Ka'bah. Ya, wal'iyadubillah. Kita berlindung kepada Allah SWT. Ini demikian mereka. Sampai seperti itu. Walau kuburan itu hebat sudah. Ya, sampai kita perhatikan yang lalam dan sebagian kubah. Yang kubah itu nanti dikasih di situ hijau. Karena kalau di Masjid Nabawi di situ banyak, ya, banyak. Kemudian di situ yang ubah yang hijau itu yang di bawahnya itu adalah kuburan Nabi, ya, jadi demikian. Dan para ulama Saudi Arabnya memang tidak merubah. Kenapa demikian? Karena kalau sekarang dirubah, alhamdulillah sekarang ini, ya, ini bilad tauhid, negeri tauhid. Kalau mungkin nanti suatu saat mau dibilang umpamanya digulingkan, ya, mengganti umpamanya orang-orang Sufiyah atau semisalnya, atau bahkan mau dibilang orang Kuburiyun umpamanya, wah nanti mungkin dirubah lagi, bahkan mungkin ini penutupnya itu dibuka kemudian langsung bersambung dengan Masjid Nabawi. Mampu sekarang mungkin dirubah dan sebagainya, dipisahkan dan sebagainya, tapi ditakutkan kalau mereka sekarang ini merubah, nanti besok lebih dahsyat lagi. Oleh karena itu dibiarkan sebagaimana dulu orang-orang sebelumnya, ya, sebelum mereka itu nenek moyang dan sebagainya, seperti itu sudah dibiarkan seperti itu. Dan sekarang ini sudah, ya, ini terjaga. Dibuat musanasah, ini dibuat tiga demikian sehingga tidak tahu mana yang di situ jihadnya, jihad yang dia itu adalah kuburan Nabi dengan jelas dibuat ini seakan-akan apa sepertiga seperti supaya tidak jelas sekali ini demikian. Kemudian yaqulu ba'dul mughallin, dan berkata sebagian orang yang berlebih-lebihan ini, al-Ka'bah afdal min al-Hujrah. Ka'bah itu memang lebih mulia dari Hujrah. Hujrah itu kamarnya Nabi, ya, bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. Kemudian Nabi meninggal dikuburkan di situ. Kemudian dikuburkan setelah itu Abu Bakar, kemudian juga di sampingnya Umar bin Khattab, dan Aisyah sendiri yang sudah memesannya untuk kuburan beliau, mendahulukan untuk Umar. Kemudian beliau dikuburkan di Baqi' Gurqab. Ini demikian. Di sini disebutkan bahwa memang asalnya Ka'bah itu lebih mulia dari Hujrah menurut mereka. Fa'ama wa Nabi fiha. Adapun ketika Nabi di dalamnya, di dalam kamar itu, ya, fala wallah, maka tidak demi Allah, walal Ka'bah, tidak Ka'bah juga, walal ars, demikian juga tidak ars juga, wa hamalatuhu, demikian juga yang membawa ars itu, walal jannah, tidak juga surga. Bahwa yurid, ia berkehendak dengan itu apa? Ayyufadilal hujrah alal Ka'bah, untuk memuliakan kamar itu yang di situ ada Nabi SAW dikuburkan, ya, lebih bagus daripada Ka'bah. Walal ars, demikian juga melebihi ars, demikian juga wahamalatihi, dan yang membawa ars itu, ini para malaikat. Walal jannah, bahkan untuk mendahulukan, ya, dari surga. Wahati mubalaghah, maka ini adalah sesuatu yang berlebihan. La yardohan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lana wali walali nafsi, ya, yang Nabi tidak ridho untuk kita, demikian juga untuk diri beliau sendiri. Nah, ini demikian kenyataan yang terjadi. Demikian juga di kuburan-kuburan orang soleh di Indonesia ini. Bagaimana di antara mereka tawaf mengelilinginya itu? Mengelilingi itu apa itu? Allah musta'an. Kemudian kita baca berikutnya, beliau menyebutkan hadis, ya. Walaupun hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, tetapi diperbincangkan oleh para ulama dan hadis ini adalah dhaif, lemah. Walaupun ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ini menunjukkan bahwa, ya, Sahih Bukhari itu adalah buatan manusia dan manusia tidak maksum kecuali para nabi dan para rasul, ya, dan benar dari ulama yang mengkritiknya, ya, dan itu sedikit sekali dalam Sahih Bukhari, sedikit sekali di situ hadis yang dhaif. Di antara yang dhaif adalah hadis ini, dan sempurna, sempurna kritikan itu, ya, bahwa di sini adalah lemah secara sanad, demikian juga secara makna, ya. Walaupun disebutkan di dalam kitab Tauhid ini, tapi hadis ini adalah dhaif. Walaupun kemudian bersandar dengannya, ya, dengan hadis ini di dalam bab ini. Wa fi sahih, yakni di dalam Sahih Bukhari. Fi sahih Bukhari. Sebab lemahnya, ya, karena di situ riwayat adalah dari Ibnu Jurayj an Atha, dari Atha an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menyebutkan ucapan beliau ini, ya, dan disebutkan bahwa asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu biasanya tidak muncul dari pemikiran istihad seseorang, maka dari para sahabat. Oleh karena itu para ulama mengambilnya, karena tidak mungkin keluar ucapan itu, sebab turunnya ayat dan sebagainya, kecuali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dihukumi hukum rafa, hukum rafa terangkat. Jadi ini ucapan Nabi, tidak mungkin dari ucapan seseorang. Tidak mungkin dia mengucapkan ini, ya, kecuali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari sisi sanad itu adalah lemah, ya, sehingga tidak bisa kita ambil. Demikian juga dalam hal makna juga. Secara sanad dia dari Ibnu Jurayj, ya, yang sebuah Imam Bukhari itu dari Ibnu Jurayj an Atha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa Atha ini adalah terjadi perselisihan. Apakah Atha Khurasani ataukah Atha bin Abi Rabah? Yang benar itu adalah Atha Khurasani. Ya, yang benar adalah Atha Al-Khurasani. Dan dia itu adalah dhaif, lemah. Dari sinilah dibangun bahwa di sini adalah lemah. Demikian juga sebab yang kedua adalah mengkote, terputus. Atha Al-Khurasani tidak, ya, tidak mendengar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Demikian. Sama saja yang mengatakan itu adalah Atha bin Abi Rabah juga mengkotik juga, terputus juga. Ini demikian. Oleh karena itu, hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya, secara makna demikian. Secara bahasa demikian. Adapun secara makna akan disebutkan di sini. Kita baca dulu. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, fi qaulillahi ta'ala, dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, mereka mengatakan, siapa itu? Umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Surat Nuh ayat 23 ini. La tadaruna, jangan kalian mencerca alihatakum, sesembahan-sesembahan kalian, ya, patung-patung kalian ini, jangan dicela, jangan dicerca. Wala tadaruna, jangan kalian mencerca waddan, orang soleh, nama orang yang soleh. Jangan kalian mencerca waddan ini, patung, patung wad ini. Kalau di zaman Nabi, lata, uza, manah, dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk berhala-berhala itu. Wala suwaan, semua nama orang juga, wala yaguth, nama orang yang soleh. Jadi kalau ada seseorang nama yaguth, itu nama orang soleh, ya, bukan itu nama orang yang soleh, tidak, nama orang yang soleh ini. Nah, kemudian dimuliakan, ya, demikian disebutkan, ya, kemudian ketika meninggal digambar dulu, kemudian dibuat patung, demikian mereka menyebutkan supaya apa? Supaya ingat dengan perbuatan mereka, mencontohnya, kemudian apa? Disebutkan, ya, di nanti disebutkan, kemudian diibadahi, disembah. Wala yaghuts wala ya'uq, tidak yaghuts tidak ya'uq. Wa nasra, demikian juga nasra. Nasra ini jangan kalian mencercanya. Surat Nuh ayat 23. Qala berkata beliau telah menabas surah Nuh, hadhihi asma rijali sholihin, ini adalah nama-nama orang-orang soleh. Min qaumi Nuh, dari kaumnya Nabi Nuh. Fala mahyaku, ketika mereka itu mati, au hasyaitan, syaitan mewahyukan ila qaumihim, kepada kaumnya Nabi Nuh, an ansibu ila majalisim, untuk menegakkan, membangun di majelis-majelis mereka itu, ya, peringatan-peringatan mereka, ya, alati kanu yajlisuna fiha, yang mereka biasa duduk-duduk di situ memperingatinya, kematian ini, ini kematian ini, ya, seperti itu. Mungkin haul dan sebagainya, orang Ustaz. Ansabah, patung, kematian patung atau gambar. Wasamuha bi asmahim, beri nama dengan nama-nama mereka itu. Bapak lu mereka melakukan walam tu'bah, dan tidak disembah, tidak. Ini untuk mengingat saja, ini orang soleh. Kita bersungguh-sungguh sebagai orang, sebagaimana orang ini. Hatta idza halaka, sampai ketika hancur, ya, yakni ulaika, mereka ini asalnya cuma apa, dibuat patung saja untuk mengingat peringatan, buku peringatan dan sebagainya, prasasti dan sebagainya, ya asalnya itu aja. Ketika mereka mati, manusia ilmu kemudian hilang, ubidat, kemudian disembah. Lupa, generasinya, anak cucunya merasa apa, bahwa itu adalah disembah, akhirnya disembah. Ini demikian. Dari sisi mana itu makna dari yang disebutkan tadi adalah lemah? Semua lesa Uthaymin di Ikhwan Mufid, halaman 383 di sini. Sana-sana tadi sudah kita sebutkan, lemah. Secara makna adalah, wafi hadha tafsir iska. Di dalam tafsir ini ada permasalahan. Haitsuka, di mana dikatakan qala hadhihi asma rijal sholihi min qaumi Nuh, ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nuh. Wa dhahirul Qur'an, adapun Al-Qur'an menyebutkan apa? Anha qabla Nuh, yaitu sebelum Nuh. Kalau kita lihat dari ucapan Abdullah bin Abbas ini, bahwa apa? Bahwa ini seakan-akan dari kaumnya Nabi Nuh kan, orang-orang soleh ini. Ya. Ketika sudah meninggal, kemudian mereka, ya ini seakan-akan umurnya panjang sekali. Ya, Nabi Nuh memang umurnya 950. Ini bersama dengan mereka itu 950 tahun. Tapi seakan-akan di sini, bahwa orang ini adalah umatnya Nabi Nuh. Orang soleh, kemudian meninggal, kemudian buat ini, beberapa zaman berikutnya begini, kemudian sampai disembah. Adapun Al-Quran, zahirnya yang tampak itu adalah apa? Sebelum Nabi Nuh, sampai kemudian, ya mereka itu diibadahi. Ya demikian. Wala Nuh Rabbi inna masawni, sebutkan demikian dalam surat Nuh itu. Nuh mengatakan, wahai Rabbku, sungguh-sungguh mereka itu bermaksiat kepadaku dan mengikuti apa yang tidak menambah harta mereka dan anak mereka kecuali kerugian. Mereka melakukan makar. Wakalu, kemudian mereka mengucapkan ucapan tadi. Ya, ini demikian. Ya, ini sisi lemahnya secara makna adalah bahwa kalau Al-Quran menyebutkan ini sebelum Nabi Nuh, kalau ucapan Abdul bin Abbas seakan-akan itu di zaman Nabi Nuh. Ini demikian. Kemudian beliau menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdasarkan dengan hadis tadi. Ya, wakalu Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim Rabbul Ta'ala, sebutkan namanya adalah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayub Az-Zura'i Ad-Dimashqi Al-Ma'ruf bi Ibn Qayyim, bi Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Ya, Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Sebutkan kalau dia tidak ada Al-Jawziyah berarti Ibn Qayyim, kalau ada Al-Jawziyahnya berarti Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Muridnya Rasulullah Ibn Taymiyah, berguru di hadapan Ibn Taymiyah 18 tahun sampai kemudian beliau meninggal, baru beliau keluar dari penjara itu. Beliau berkata, Ibnu Qayyim, walau Ghairu Wahid, berkata bukan hanya satu minas salaf, dari orang salaf, ulama salaf sebelum beliau. Lama matu akafu ala kuburhim, ketika meninggal orang-orang soleh ini, mereka iktikaf di kuburan-kuburan mereka. Suma sawaru tamatsilahum, kemudian menggambar tamatsil, gambar-gambar mereka itu digambar. Setelah meninggal, i'tikaf, kemudian digambar. Tsumma tala 'alaihimul amad, kemudian panjang zaman, ya, setelah mungkin menggambar, dibuat patung dan semisalnya, fa'abiduhum, kemudian mereka menyembah patung-patung tersebut, orang-orang soleh tersebut. Kemudian beliau menyebutkan di sini, ini disebutkan di dalam Fathul Majid, ini ucapan Ibnu Qayyim. Fakafaru bi ibadati tilka suwar wa takhuduhum syufa'a. Kemudian mereka mengkafirinya dengan beribadah kepada gambar-gambar tersebut dan menjadikannya sebagai pemberi syafaat. Merasa banyak dosa, ya, sehingga menganggap tidak pantas untuk langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat siapa? Lewat kuburan ini dulu. Orang-orang soleh ini tadi dulu. Sebagaimana kalau seorang langsung ke raja tidak bisa, jadi lewat pengawalnya dulu, baru kemudian sampai ya kepada raja tersebut. Memisalkan Allah dengan apa? Dengan raja tersebut, menjadikan sebagai syufa'at, memberi syafaat. Wa hadza awalu syirk hadatsa fil ardh. Ini adalah awal kesyirikan terjadi di bumi. Demikian disebutkan. Awal kesyirikan munculnya adalah ini. Mereka menyebutkan ya di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Karena di situ ada hadis sahih sebagai Imam Muslim. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nuh itu adalah awal rasul Bani Adam. Pertama kali dari rasul dari Bani Adam itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian beliau menyebutkan wa'an Umar, ya, berikutnya disebutkan di sini hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa'an Umar, dan dari Umar ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la tadruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Itra di situ adalah al-mubalaghah fil madh. Berlebih-lebihan di dalam memuji. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memuji aku sebagaimana orang Nasrani telah berlebih-lebihan di dalam memuji ibnu Maryam. Inama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Fakulu, maka ucapkanlah Abdullah wa Rasul, hamba Allah dan Rasulnya. Itu saja. Jangan sampai kemudian tadi disebutkan di tempat yang mulia di Ka'bah, malah dia membelakangi Ka'bah, kemudian menghadapkan ya pandangannya, permintaannya itu tangannya ke arah Madinah, menghadap ke Hujur di kamarnya Nabi SAW, karena lebih mulia menurut dia itu daripada Ka'bah. Ini berlebihan. Maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Akhrajahu, sebagaimana Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sering kita sebutkan kalimat Abdullah wa Rasuluh ini adalah bantahan untuk siapa? Bantahan untuk orang-orang Nasrani, demikian juga bantahan untuk orang-orang Yahudi. Kalimat Abdullah adalah menyelisih orang-orang Nasrani yang menganggap Isa sebagai an Allah Subhanahu wa taala atau Allah atau salah satu dari sesembahan tadi, tiga sembahan itu. Abdullah ini Nabi seorang hamba saja, tidak lebih dari itu. Tidak kemudian dianggap sebagai Allah, tidak dianggap sebagai anak Allah, tidak dianggap dari salah satu dari yang tiga itu. Wa Rasuluh, dan Rasulnya itu bantahan untuk orang-orang Yahudi, ya, yang mengingkari Nabi Muhammad SAW, mengingkari kerasulan Nabi SAW, mengingkari bahwa Nabi itu adalah utusan Allah SWT. Ini bantahan untuk orang-orang Yahudi, mengejek Nabi SAW tidak termasuk dari golongannya ternyata. Tidak dari sukunya, tidak dari kelompoknya. Ini demikian. Jadi kalimat Abdullah wa Rasulullah itu adalah bantahan untuk orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang Nasrani. Kemudian disebutkan, ya, waqala, dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal guru, hati-hati kalian dari guru. Berlebih-lebihan, melampaui batas dalam memuji. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu, sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu, berlebih-lebihan ya terhadap orang-orang soleh. Sampai sekarang ini ya berlebih-lebihan terhadap kiai atau misalnya orang yang telah meninggal sampai dianggap sebagai wali dan sebagainya. Kemudian meminta di situ berlebih-lebihan. Masalahnya adalah karena mencintai orang soleh sampai kemudian berlebih-lebihan. Atau kalau ketika masih hidup, ya ini mesti benar dan sebagainya. Sebagaimana madhab-madhab, ya ini orang-orang berlebihan terhadap pendapat Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau yang lainnya. Kemudian disebutkan di sini di dalam Fathul Majid, ya, Nabi memisalkan di sini hadis yang sahih soal oleh Syaikh Rahimahullah Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad demikian juga Ibnu Majah. Dari Fadl bin Abdul Muttalib, sebagian mengatakan dari ya Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, tapi yang benar adalah dari Fadl. Sebutkan qala, beliau mengatakan ini Fadl bin Abdul Muttalib sebagian mengatakan Abdullah bin Abbas, qala li Rasulullah SAW, gadata jam'in, berkata kepadaku Rasulullah SAW pagi hari di jam, ya, ketika berkumpulnya manusia itu ketika melakukan ibadah haji, melempar jumrah. Nabi mengatakan, halo malkut, halo malkut, kesinilah kalian, ambillah, yani falaqattu lahu hasayat, yani kerikil-kerikil itu, ketika melempar jumrah itu, ya, ketika melakukan ibadah haji, di situ ada melempar dengan batu-batu kerikil itu. Huna hasal al-had, di sini batu-batu yang digunakan untuk melempar itu kerikil saja. Falamma wada'ahunna fi yadi, ketika Nabi meletakkan batu-batu itu di tangan beliau, beliau mengatakan, na'am, iya, bi amsali haula, dengan permisalan ini, segini bentuknya, ini tidak besar. Wa iyyakum wal ghuluw fid din, hati-hati kalian dari berlebihan di dalam agama. Ini sungguh ingin bersungguh-sungguh ketika melempar itu mengambil yang besar-besar umpamanya. Ini sebesar kepalan umpamanya. Ya seperti itu kalau kena orang kan sakit. Asalnya mungkin berniat untuk ya ini bersungguh-sungguh dalam ibadah, tapi tidak boleh. Hati-hati kalian dari gulu dalam hal agama. Fa inna mahal agama kana qablakum bil ghuluw fid din, sesungguhnya kehancuran orang sebelum kalian adalah berlebihan di dalam agama. Ya asalnya seperti itu, berlebihan mungkin batu untuk melempar jumrah itu asalnya kecil itu, wah lebih mantap dengan yang besar melemparnya. Kalau sekarang ya orang terluka, keluar darah dan sebagainya, karena di bawah mereka, sekitar mereka adalah orang-orang yang melakukan ibadah seperti itu juga. Kalau misalnya ini contoh Nabi SAW ya, memberikan contoh seperti itu. Kemudian disebutkan juga di sini di Qaul Mufid, bentuk-bentuk gulu berlebihan di situ, ada yang berupa ibadah, ada yang berupa yakni akidah. Di dalam akidah misalnya tentang masalah nama dan sifat. Berlebihan di situ ada apa? Ada taktil, ada tamsil. Ada musyabihah. Musyabihah, mumatsilah. Ada taktil. Musyabihah, mumatsilah itu memisalkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka menolak Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir. Kenapa? Tidak boleh kita memisalkan Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk turun. Tidak boleh, sehingga menolak, ya, itu apa asalnya dari apa berlebihan di sini di dalam hal nama dan sifat Allah, ya, tidak ingin dengan alasan untuk kemudian menyerupai dengan makhluk, akhirnya meniadakan itu. Sebaliknya taktil meniadakan itu sudah tidak ada sama sekali. Kalau imatilah itu misalkan langsung, ya, ini turunnya Allah dan seperti orang turun benar-benar turun, Allah Subhanahu wa taala tertawa seperti orang tertawa. Allah SWT mempunyai matanya, matanya seperti manusia langsung, seperti itu. Adapun takdir meniadakan. Enggak boleh seperti itu, berarti tidak ada sama sekali. Adapun kita, bagaimana? Sering kita sebutkan, yaitu apa? Yakin Allah SWT mendengar, melihat, tetapi pendengarannya dan penglihatannya kita tidak tahu bagaimananya. Dan demikian. Laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Tidak sesuatu pun yang seperti Allah SWT dan Allah SWT as-sami'ul basir. Dan demikian. Demikian juga dalam hal ibadah, ya. Bagaimana itu? Orang-orang Khawarij mengatakan orang yang melakukan dosa besar kekal dalam neraka. Dan demikian. Kebalikannya orang Murji'ah. Apapun keadaan dia, ya, kalau dia sudah bersyahadat, ya, berarti seperti orang yang paling baik. Demikian. Ini tidak ada pengaruhnya amalan itu. Dan demikian. Itu dalam hal ibadah. Di dalam muamalah, ya. Juga demikian kalau gulu dalam muamalah, sedikit-sedikit berhati-hati, sesuatu yang halal, ya, sesuatu yang halal dikatakan haram, bekerja dan sebagainya haram, ini seperti ini mengganggu ibadah dan sebagainya, ya, demikian orang-orang sufi dan sebagainya. Kebalikannya riba boleh, semua boleh, ya, yang penting bisa mendatangkan uang, ya, demikian. Itu dalam hal ibadah. Kemudian disebutkan juga seperti kalimat da'ma yaribuk ilama la yaribuk, tinggalkan apa-apa yang dia itu membuat engkau ragu kepada yang tidak menimbulkan keraguan. Hadis yakni Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, oh, Tirmidzi, hadis sahih. Ini kenapa kita sebutkan di sini? Ini tinggalkan sesuatu yang meragukan ini. Ini hadis ini digunakan untuk orang-orang yang benar-benar, ya, yang dia itu inna ma yasluhu liman istaqamah walhu, untuk orang yang memang istiqomah keadaannya. Gunakan hadis ini, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Adapun liman, ya, fi intihakil muharramat, yang biasa menerjang sesuatu yang haram, biasa zina, biasa mencuri, biasa korupsi, Terus wah, tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang meragukan. Ini hadis ini untuk mereka disebutkan yang tidak dipakai. Ya, karena mereka biasa melakukan kemaksiatan. Karena sebenarnya berdalih itu. Ya, tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Padahal dia menerjang sesuatu yang haram, meninggalkan sesuatu yang wajib. Hadis ini cocok untuk orang yang memang dia masya Allah istiqomah keadaannya. Maka digunakan di sini. Ini demikian disebutkan oleh sebagian ulama. Kemudian berikutnya yang terakhir disebutkan di sini oleh beliau, wali Muslim. Disebutkan dari Imam Muslim, An ibni Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Halaka al-mutanatti'un." Hancur orang-orang yang di itu berdalam-dalam. Qala ya salasan. Beliau mengucapkannya 3 kali. Mutanatti ya, yakni al-muta'ammikun. Orang yang berdalam-dalam al-ghalim fil kalam, berlebihan di dalam ucapan. Sehingga ini aku sadar. Ya demikian. Ini orang-orang di itu berlebihan al-mutanatti'un fil bahs wal istiqsa. Berlebihan di dalam membahas dan membentangkan sesuatu. Banyak sekali bertanya demikian-demikian yang tidak bermanfaat. Ya demikian. Disebutkan di sini oleh Imam Al-Khathibi, ya, wa min at-tanattu al-imtina' min al-mubah mutlaqan. Hancur orang-orang yang tanatuh, yaitu apa? Menghalangi yang mubah. Boleh-boleh saja, ternyata apa? Dilarang secara mutlak. Kalau diyam tanik min akil lahm wal khubus, orang yang melarang untuk makan daging, demikian juga roti. Waman wamin lubsi al-katan wal-katan walayalubisu illa suh, melarang untuk memakai pakaian dari katun dan semisalnya. Tidak boleh memakai kecuali yang dari wal saja. Dan demikian. Yam tanik min nikahi nisa, melarang untuk menikahi perempuan. Ini demikian. Menyangka itu perbuatan suhud dan demikian. Ini mana mutanatiun, suatu yang halal kemudian diharamkan. Ini demikian ya pembahasan kita di bab ini, bahwa diantara sebab kekufuran Bani Adam itu adalah mereka berlebihan terhadap orang soleh, sehingga mereka juga keluar dari apa agama mereka. Kita membaca buku-bukunya.